بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum, baik pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming melalui YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lainnya, di mana aja Anda berada, juga para pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Insani Purbalingga, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, juga pendengar Radio Hidayah Pekanbaru, pendengar Radio Rai Padang, pemirsa Hasil TV, pemirsa Surau TV, dan radio lain atau TV lain yang ikut menyiarkan acara kita ini di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Al-Usulul Thalathah. Kita sedang berbicara tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, dan kita sedang berbicara tentang surga. Karena salah satu kandungan dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada surga dan seluruh keterangan tentang surga dalam Quran dan hadis yang sahih. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang orang yang terakhir masuk surga, bahkan siapa yang pernah masuk surga atau melihat surga sebelum kiamat, ya. Kita teruskan dengan keindahan surga. Keindahan surga tak bisa dihayalkan oleh akal pikiran, tak bisa digambarkan dengan kata-kata, tak pernah terlintas di dalam daya khayal siapapun tentang keindahannya. Tak pernah terdengar gambaran keindahan surga yang sebenarnya. Pendeknya atau ringkasnya, surga itu tidak ada bandingannya dengan seluruh keindahan dan kenikmatan yang ada di dunia atau yang pernah terfikirkan oleh bayangan manusia. Apa yang dihayalkan tentang keindahan surga oleh manusia? Apa yang digambarkan tentang indahnya surga oleh kata-kata manusia, maka kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah, lebih nikmat, lebih luar biasa. Para sahabat Rasul SAW pernah bertanya tentang bagaimana bangunan surga. Maka Nabi SAW menjawab, Lubnatun min zahab wa lubnah min fiddah wa malatuha al-miskul adfar wa husaba'uha al-lu'lu wal-yaqut wa turbatuha al-za'faran ma yadkhuluha yan'am wa la yab'as wa yakhlud wa la yamut wa la yabla thiyabuhum wa la yafni shababuhum. Kata Nabi SAW, bangunan di surga itu, batu batanya ada yang terbuat dari emas. Ada juga yang terbuat dari perak. Kalau kita batu batanya, ada yang terbuat dari, kalau bata merah dari tanah liket yang dibakar gitu ya. Kalau batako ya dari adukan yang dicetak gitu. Kalau di surga, bangunan di surga ini dari emas, dari perak. Malatnya, malat itu apa ya? adukan yang dipakai untuk menyekat antara bata dengan bata. Malatnya itu adalah al-miskul adfar, yaitu apa ya, minyak kasturi, dan kerikil-kerikilnya adalah mutiara-mutiara dan berlian-berlian. Tapi tidak tajam seperti kerikil di dunia yang apabila diinjak bisa melukai. Dan tanahnya ini adalah za'faron, atau za'faron bahasa kitanya sekarang safran, yang siapapun yang memasukinya dia akan mengalami kenikmatan yang tidak ada putusnya, yang tidak ada jemunya. Siapapun yang masukinya dia akan abadi dan tidak akan pernah mati. Bahkan tidak akan pernah lusuh pakaiannya dan tidak akan pernah berkurang kemudaannya. Kalau di dunia kan beda ya. Pertama, bangunan-bangunan di dunia ini ketika pembuatannya ya kotor, ya enggak? Karena adukan yang basah adalah kotor, batanya juga kotor. Kalau di sana tidak, seluruhnya tidak ada yang kotor. Kalau di dunia kenikmatannya semu, kenikmatannya terbatas, kenikmatannya itu hanya sementara. Kalau di sana tidak ada jemunya, di sana ini tidak ada batasannya, tidak ada akhirnya, ya. Kemudian wa yakhlud wa la yamut, abadi selama-lamanya, tidak akan pernah mati, pakaiannya tidak pernah lusuh. Kalau di dunia sebagus semahal apapun pakaian, dipakai terus-terusan, dicuci, dijemur gitu, apalagi digiling dengan mesin cuci, ya pasti ada lusuhnya, ada rusaknya. Di sana tidak. Dan wa la yafni syababuhum, kemudaannya itu tidak pernah berkurang. Kalau di dunia kan semakin lama hidup, maka semakin tua, semakin hilang kondisi mudanya, berkurang seluruh kekuatannya, seluruh staminanya, energinya, tenaganya, semuanya berkurang. Kalau di surga tidak pernah ada pengurangan dari seluruh aspek yang dimiliki oleh para penghuninya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Insan ayat yang ke-20, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kalau kamu melihat surga, kemudian kamu melihat lagi, maka kamu akan dapati surga itu penuh kenikmatan dan kerajaan yang sangat besar. Orang yang masuk surga itu melebihi kesenangan, kenikmatan para raja yang ada di dunia. Para raja yang ada di dunia ini serba dilayani seluruhnya. Tapi untuk masalah-masalah yang sifatnya privasi, ya gak bisa dilayani oleh siapapun. Tapi di akhirat, pelayan-pelayan surganya saja itu jauh lebih mewah daripada para raja di dunia. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Idza ra'aita, kata Allah Azza wa Jalla, yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Maka beredar di kalangan para ahli surga wildan, yang abadi, ya, yang muda, yang apa namanya, sangat gesit dan sangat fokus 100% melayani. Wa idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian melihat mereka, melihat para apa namanya pelayan-pelayan surga, kalian akan mengira bahwa mereka itu adalah mutiara-mutiara yang bertebaran. Pelayannya aja bersinar. Kalau kita lihat dari kejauhan pelayannya itu muter ke sana kemari ibarat mutiara-mutiara yang bertebaran. Itu baru wildannya, baru pelayannya. Apalagi ahli surga yang dilayaninya. Ya. Yang jelas kenikmatan surga ini Allah sembunyikan, Allah simpan, Allah tutupi sehingga tidak akan terjangkau oleh daya khayal manusia, oleh kemampuan manusia merangkai kata dan kalimat untuk menggambarkan indahnya surga yang sebenarnya. Manusia karena kelemahannya tidak akan mampu. Allah tutupi. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Azza wa Jalla, jiwa manapun tidak akan mengetahui apa yang disembunyikan bagi para ahli surga berupa kenikmatan dan kebahagiaan. Kenikmatan, kebahagiaan bagi para ahli surga Allah sembunyikan. Sembunyikan gimana? Bukankah Allah menerangkan dalam Al-Quran? Ya, itu hanya gambaran sekilas, sepintas, hanya gambaran verbal secara lisan dan tulisan. Dan tidak seluruhnya. Banyak yang Allah sembunyikan yang tidak mungkin terjangkau. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas amal ibadah yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis kudsi berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas solihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbil bashar. Faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia." Jadi, kalau kita pernah melihat sesuatu yang indah di dunia, terindah, maka keindahan di surga itu jauh lebih indah lagi dari apa yang pernah kita lihat di dunia. Apapun itu. Kalau kita pernah mendengar deskripsi, gambaran tentang keindahan sesuatu di dunia, indah luar biasa dengan bahasa yang luar biasa, maka keindahan surga itu jauh di bawah, di atas itu. Bahkan khayalan. Lamunan manusia menghayalkan, memikirkan, melamunkan sesuatu yang super indah. Karena daya khayal kita itu bebas gitu ya. Tapi tetap terbatas, tidak bisa menggambarkan keindahan surga yang sebenarnya. Apapun hayal kita tentang keindahan surga, kenyataan indahnya surga yang sebenarnya jauh lebih indah lagi daripada hayalan kita. Lalu Rasul SAW setelah menyampaikan firman Allah dalam hadis kursi tadi, beliau menyatakan, "Faqra'u in syi'tum," coba baca kalau kalian mau. Nih ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah As-Sajdah, ayat yang ke-17, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun." Jiwa manapun tidak akan pernah mengetahui keindahan yang kami sembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Sebagai balasan atas amal-amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Ya, dan inilah gambaran Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah. Firman Allah dalam hadis kudsi yang tadi dibacakan. Saking indahnya, maka daya khayal manusia daya kreasi manusia dalam merangkai kata dan kalimat untuk menggambarkan keindahan surga itu terbatas. Tidak mampu menggambarkan keindahan surga yang sebenarnya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam majlisan wa safa fihi al-jannah hatta intaha. Suatu saat aku hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau sedang menggambarkan sifat surga sampai selesai. Salah satu ungkapan beliau di dalam tausiah di majlis itu, beliau berkata, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Di dalam surga itu ada keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Lalu beliau membacakan Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16 dan 17. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat tatajafa junubuhum anil madaji, rusuk-rusuk mereka, mereka itu maksudnya calon ahli surga, orang-orang mukmin, calon ahli surga, tatajafa junubuhum. Rusuk-rusuk mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Terus ngapain? Yad'una rabbahum. Mereka itu beribadah kepada Allah. Jadi, jauh dari tempat tidur bukan berarti tidur di sofa. Bukan berarti tidur di kursi di lantai. Tapi yad'una rabbahum. Mereka menyeru kepada Allah. Mereka ibadah kepada Allah. Khaufan wa tama'a. Dengan penuh rasa takut, tapi juga penuh rasa harap. Ahli ibadah mereka itu. Rasa takut ada, walaupun ibadah tuh. Takut dari apa kalau ibadah? Takut kalau-kalau ibadah mereka ditolak oleh Allah. Takut kalau ibadah mereka itu tidak diterima oleh Allah. Takut kalau-kalau ibadah mereka itu tidak memenuhi standar minimal yang Allah tetapkan. Takut kalau ibadahnya itu dibarengi ada unsur riaknya, takaburnya, sum'ahnya, bid'ahnya, dan seterusnya. Itu penyebab ditolaknya apa? Ditolaknya ibadah, kan gitu ya. Kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, tidak hanya ditolak tapi juga di apa? Di azab. Fawailul lil musallin. Wail tuh, celaka tuh orang yang sholat. Salah satunya alladzina hum yuraun, orang yang riya di dalam sholatnya. Takut kurang kekhusyuannya. Selain ditolak juga diazab. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai dari sholatnya. Riya dari sholatnya. Terus khawatir ada kebidahan yang dilakukan di dalam sholatnya. Karena kalau ada kebidahan ditolak Rasul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut ada gerakan, ada bacaan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, sehingga kena dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan dalam agama ini tapi tidak ada contoh dariku. Di pengamalan agama harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Urusan dunia, oh kalau memang bid'ah itu terlarang, kenapa kalian pakai HP? Kenapa kalian pakai radio? Kenapa kalian pakai TV ketika berdakwah? Di zaman Nabi tidak. Kenapa ke haji pakai pesawat? Itu bid'ah. Kalau mau nyunah pakai onta. Ada yang ngomong begitu? Ada. Ini orang jahil, orang enggak faham batasan bid'ah, ngomong lagi. Jadi lucu. Kebidahan itu amalan dalam urusan agama. Adapun di luar urusan agama, urusan dunia, Nabi SAW menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalau urusan agama, ikutlah aku. Nah, siapa yang ketika beramal amalan agama, tidak ada contoh dariku, maka ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang mengamalkan suatu amalan, amalan itu tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya dariku, maka ditolak. Dalam hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha, masih riwayat Imam Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min fahuwa radd. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami? Agama kami ini, man ahdatha fi amrina, urusan kami, agama, ma laisa minhu. Para yang diada-adakan itu bukan bagian dari agama kami. Di zaman Nabi, para sahabatnya tidak pernah ada, tidak pernah diamalkan, lalu diada-adakan atas nama agama. Diada-adakan yang diyakini bagian dari agama. Tapi di zaman Nabi dan para sahabatnya tidak pernah ada. Maka fahwarad. Maka itu ditolak. Selain ditolak, di apa? Selain ditolak, di azab. Ya? Sama dengan tidak ikhlas. Tidak mutabah. Ya dosa, di azab. Ya juga ditolak itu. Takut seperti itu. Ya? Oleh karena itulah, maka salah satu ciri seorang mukmin, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan, tapi hati-hati mereka takut. Takut apa? Takut ditolak. Takut tidak diterima. Takut tidak memperoleh pahala. Takut tidak melahirkan ampunan. Dan seterusnya. Makanya takut. Karena takut itu mereka berupaya ikhlas. Berupaya mutaba'ah. Berupaya membersihkan niatnya dari syirik. Dari ujub. Dari riya. Dari takabur. Dari ingin dipuji orang. Dibersihkan. Dan berupaya selalu mutaba'ah mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaufan wa tama'a, dan juga selain ada rasa takut, ada rasa harap. Berharap amalannya ini Allah terima. Berharap amalannya ini Allah pahalai, berharap. Mengharapkan semua yang Allah janjikan untuk orang yang beribadah. Mengharapkan pahalanya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan keridhaannya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan barokahnya, mengharapkan surganya. Pokoknya mengharapkan semua yang Allah janjikan untuk orang yang beramal soleh. Khaufan wa tama'a. Para ahli surga, calon-calon pisurgaan, mereka malam hari jauh dari tempat tidur, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut, penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Tidak pelit, tidak bakhil, tidak buntut kasiran, tidak keket merengkel cap jahe meregehese. Pokoknya dermawan, dikeluarkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Terlebih dalam situasi seperti sekarang. adanya virus corona mengharuskan orang yang bertanggung jawab atas kehidupan manusia, yaitu pemerintah, mengadakan tindakan penyelamatan dan pencegahan, sehingga diberlakukan lockdown. Ditutup area wilayah tertentu. Kalau di negara-negara lain, kota tertentu. Di Saudi Arabia, Mekah sudah lockdown. Madinah sudah lockdown. Riyadh juga sekarang Jeddah. Gak boleh ada orang yang keluar masuk. Terus lockdownnya juga berlaku di masing-masing rumah. Orang itu gak boleh keluar rumah. Kecuali kalau ada keperluan yang nyata. Kira-kira berpengaruh gak kepada kondisi ekonomi rakyat? Iyalah berpengaruh. Orang gak bisa apa? Gak bisa mencari nafkah. Orang yang ada pekerjaan di kantor, kantornya umpah ditutup, ada namanya apa? WFH ya. Work from home. Kerjanya itu dari rumah, tok-tok-tok-tok-tok bisa. Tapi tidak semua pekerja begitu ya. Ada yang dirumahkan, libur. Ada yang tetap dapat gaji, ada. Ada yang tidak dapat gaji, coba lihat. Hotel-hotel tutup. Karyawannya ngapain? Restoran-restoran besar tutup. Karyawannya ngapain? Mall-mall tutup. Karyawan-karyawatinya ngapain? Tempat-tempat wisata tutup. Pekerjanya ngapain? Apalagi yang tutup. Supir-supir angkot, supir-supir taksi, supir-supir ojol, supir-supir taksi online, supir-supir bus. Mereka mengeluh karena jarang penumpang. Betul apa benar? Yang biasa pakai angkot juga gak pada keluar, angkotnya kaditu kadia kosong. Padahal kan harus di bensinannya. Harus di setoran lagi, dan itu angkotnya itu bukan milik pribadi, ya enggak? Tapi milik majikannya, harus setor, enggak? Kekejar setoran. Pemilik angkot yang hanya 1-2 atau umpamanya bandar angkot, liur ini angkotnya enggak pada jalan. Padahal mobilnya tetap harus diapakan? Harus dipelihara. Harus dirawat. Kalau enggak rusak, rongsokan nantinya. Bisa dikilo nantinya kalau dijual. Ekonomi melorot. Ya, banyak orang yang koreh-koreh cokma tidak bisa mencari rezeki. Ayo saatnya orang-orang kaya keluarkan tuh hartanya. Infakan tuh sebagian rizkinya, enggak semua, enggak setengahnya, enggak sebagian besar, tapi sebagian kecil. Maksimal juga mungkin 2,5% dari harta yang dimiliki seluruhnya, bahkan mungkin kurang. Yuk bagi-bagi sembako lah ya. Jadi para pendengar, para pemirsa di mana saja yang ingin menyalurkan itunya, yuk bisa disalurkan ke Radio Tarbiyah Sunnah. Kita kemarin sudah bagi-bagi sembako. Nanti insya Allah akan datang lagi. Begitu akan ada donasi lagi, ya kita terkumpul lagi banyak, kita akan salurkan lagi. Ini ciri ahli surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Jadi Allah Azza wa Jalla itu menerangkan dua jenis ibadah. Ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Ibadah vertikalnya salat kepada Allah. Allah menyatakan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'. Rusuk-rusuk mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Terus apa? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'. Mereka beribadah kepada Allah penuh rasa takut, penuh rasa harap. Ini ibadah vertikal. Ibadah horizontalnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ini ibadah horizontalnya, ibadah sosialnya. Berbuat baik kepada sesama manusia. Itu selalu tuh, iman itu aplikasinya itu akhlak. Iman itu aplikasinya itu muamalah dengan sesama manusia. Apapun bentuknya. Dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifa, falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini vertikal. Ndalah dia bicara baik atau diam, ini horizontal. Ndalah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, ini juga horizontal. Ini juga muamalah dengan sama manusia. Iman itu aplikasinya muamalah. Nih ahli surga yang digambarkan dalam surah As-Sajdah, yad'una rabbahum khawfa wa tama, mereka ibadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka juga menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Vertikal dan horizontal itu enggak bisa dipisahkan. Satu kesatuan utuh. Ketika orang imannya diwujudkan secara intensif dalam bentuk ibadah vertikal, tapi ibadah horizontalnya nol, bahkan minus, maka ditolaklah ibadah vertikal tersebut. Coba aja lihat umpamanya ibadah horizontalnya minus, umpamanya buruk muamalahnya dengan tetangga, buruk akhlaknya kepada sesama. Keburukan akhlak kepada tetangga, kepada sesama itu menunjukkan buruknya iman dia, ya enggak? Iman itu berbanding lurus dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Manusia orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu aplikasi nyata daripada iman. Hasil iman, ibadah vertikal kepada Allah, hasilnya nyata tuh. Muamalah kepada sesama manusianya yang bagus. Seperti yang diisyaratkan di dalam ayat ini, yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka beribadah kepada Allah penuh rasa takut, penuh rasa harap, dan mereka beribadah sosial. Ibadah horizontal. Melakukan ibadah, muamalah yang baik kepada semua manusia, infak dan sedekah. Nah yang kayak begini kata Allah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, jiwa manapun tidak akan pernah mengetahui kenikmatan, kebahagiaan yang disembunyikan bagi mereka min qurrati ayun, berupa apa? Kebahagiaan. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari amalan yang pernah mereka lakukan. Apa amalannya? Tadi ada aspek vertikalnya, ada aspek apa? Horizontalnya. Ketika vertikalnya bagus tapi horizontalnya buruk, maka neraka ancamannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Iman ini apa? Aspek vertikal kepada Allah. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah?" Dijawab, "Man la ya'manu jaruhu bawa iqahu." Orang yang suka ngeganggu tetangga, suka menyinggung tetangga, suka menyakiti tetangga, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, itu tuh demi Allah tidak beriman. Jadi aspek vertikalnya palsu, bohong, imitasi ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinafikan. Demi Allah tidak beriman. Ya pakai sumpah ya diulang 3 kali. Siapa yang tidak beriman teh? Yang suka menyakiti tetangga tuh. Tetangganya itu tegang terus, khawatir disakiti oleh dia. Nah, itu tuh. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tuh, lihat. Kamu tidak mungkin bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai dengan sesama kamu. Lihat. Surga itu wajib diraih dengan aksi vertikal dan aksi horizontal. Ibadah kepada Allah dan muamalah yang baik kepada sesama manusia. Nabi SAW menyatakan, gak bisa kamu masuk surga sebelum iman. Ini iman, ini aspek vertikal kepada Allah. Dan kamu tidak dikatakan beriman, imanmu palsu, hatta tahabu, sampai kamu saling mencintai dengan sama kalian. Saling mencintai ini ibadah sosial, ibadah horizontal, muamalah yang baik kepada sesama manusia. Selaras dengan yang tadi, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling mulia akhlaknya. Makanya berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Orang yang melakukannya, melakukan apa namanya, berbuat baik, menyenangkan manusia, membahagiakan manusia, itu manusia terbaik. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani menyatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap sesama manusia. Dalam riwayat lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain. Ini manusia terbaik dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan dalam diri sesama muslim, membahagiakan orang lain. Gimana aja caranya? Salah satunya infak dan sedekah tadi itu. Menolong, membantu, meringankan bebannya, itu senang, bahagia, nyaman, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinci setelah menyatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, lalu beliau menyatakan au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan atau tatradu anhu ju'an. Orang yang atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kamu memasukkan kebahagiaan kepada diri sesama muslim, kepada hati sesama muslim, atau kamu angkat dia dari kesulitan, kamu melepaskan dia dari kesulitan yang sedang dia alami, termasuk kesulitan ekonominya, atau kamu bayarkan hutang dia kalau dia punya hutang dan dia tidak mampu membayar, kita ada rezeki, bayarkan. Autatradu anhu ju'an, atau kamu hilangkan dia dari rasa laparnya. Sampai di akhir hadis ini Nabi SAW menyatakan, Fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajati ahabbu ilaya min an a'takifa fi masjidil syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan mendampingi saudaraku untuk memenuhi keperluan dunianya, lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjidku ini selama 1 bulan. I'tikaf di Masjid Nabawi, seudug-udug gitunya pahalanya. I'tikaf loh, di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat dibanding i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab. di salat saum. Itikaf malamnya ibadah, siangnya saum. Bayangkan. Malamnya melakukan sebaik-baik ibadah di malam hari yaitu sholat. Siangnya melakukan sebaik-baik ibadah di siang hari yaitu saum. Selama sebulan di Masjid Nabawi. Wah, gak kebayang pahalanya. Tapi Nabi SAW menyatakan, فَوَاللَّهِ لِأَنْ أَمْشِيَ مَأْخِيهِ فِي هَجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ هَذَا الشَّهْرَ. Demi Allah, kalau aku mendampingi, menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya, lebih aku cintai daripada itikaf di Masjid Ki ini selama satu bulan. Makna ahabbu ilaya, lebih aku cintai, aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Berdasarkan hal itulah, ibadah sosial ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap kecil. Itu gede pahalanya. Tadi Nabi SAW merinci itu, muamalah ibadah horizontal, muamalah kepada sama manusia. Memasukkan kebahagiaan kepada sesama muslim, mengangkat mereka dari kesulitan, membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya, membantu mereka dalam urusan keperluan dunia mereka. Itu semuanya tuh ibadah apa? Horizontal. Itu paling dicintai. Kenapa? Itu aplikasi iman yang nyata dalam kehidupan sosial. Iman yang nyata, iman, bukti iman yang nyata dalam hubungan vertikal, ya sholat. Iman, wujud iman yang nyata dalam hubungan horizontal, yaitu tadi kemuliaan akhlak. Ini orang yang oleh Allah diiming-imingi, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Jiwa manapun tak akan tahu apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kebahagiaan. Karena balasan yang Allah berikan kepada mereka akibat amal-amal mereka. Amalnya vertikal dan juga horizontal. Pendeknya, keindahan surga itu gak bisa terjangkau oleh indera dan kemampuan daya khayal kita. Kenyataan surga yang sebenarnya jauh lebih indah. Ini masih gambaran umum tentang keindahan surga. Nanti kita akan merinci apa saja yang ada di surga. Ada pintunya, ada istananya, ada bidadarinya, ada buah-buahan dan makanan serta minumannya, ada perabotannya, ada pelayannya. Ah, seabrek kenikmatan yang apabila itu kita hayalkan kemudian kita rasakan di dunia, aduh sudah hidup ini nikmatnya luar biasa. Apalagi di akhirat itu abadi selama-lamanya, yang kualitas kenikmatannya enggak ada bandingannya dengan apa yang ada di dunia, ya. Jadi ini masih gambaran umum, gambaran rincinya insya Allah akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan untuk tanya jawab ini kepada Pak Muzaini, persilakan untuk memandu dengan pemirsa dan pendengar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Silakan. Maaf kepada para pendengar dan juga pemirsa, kami persilakan bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustadz bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, Pak Mulyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, Ini dari Bapak siapa, di mana Bapak? Bapak Yahya di Cileunyi. Iya, Pak. Silakan, Pak. Ini Pak Ustadz, ini saya dalam keadaan sekarang ini saya itu gelisah, Ustadz, takut. Nah, terus masalah sholat, gimana Ustadz, di masjid masih pada adzan, pada sholat berjamaah, gimana saya nih, yang apa yang selalu saya lakukan sebetulnya. Begitu Ustadz. Iya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa Yahya di Cileunyi, barakallahu fiik. Sudah sering dikemukakan bagaimana sholat sekarang. Kita ikuti anjuran ulil amri yang terdiri dari dua unsur, pemerintah dan ulama. Ulama sudah menyerukan sholat pun di rumah. Dan pemerintah juga begitu. Bahkan saya amat sangat mendukung kalau aparat keamanan secara tegas melarang adanya aktivitas sekalipun di masjid untuk sholat Jumat, sholat berjamaah, dan kajian-kajian. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah tersebarnya virus yang mematikan ini. Disebut mematikan karena memang realitanya banyak yang mati karena virus ini. Jangan sampai ada mati hidup, kan Allah yang ngatur. Iya betul, tapi wajib kita ikhtiar untuk menjauhi penyebab yang menyebabkan kematian. Akan sebab kematian dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Iya betul, tapi penyebab hissinya itu ada. Ya, mati umpamanya bisa karena ketabrak mobil. Maka kita harus berupaya agar jangan sampai ketabrak mobil, jangan sampai mati maksudnya ditentukan nyebrang sambil merem. Ya, terlindas oleh mobil, tertabrak oleh mobil. Wajib kita ikhtiar. Sebelum nyebrang kita luak liuk. Luak liuk itu apa? Tungak tengok, ya. Ketika masih ramai berhenti dulu. Ketika sudah ada yang kosong baru kita nyebrang. Agak berlari sedikit. Kan gitu. Ikhtiar. Ya. Ada api, ya jauhi. Ada singa, ya lari. Jangan sampai ada singa umpah di hutan. Lah, yang mematikan saya bukan singa, tapi Allah. Tenang, disamperin, ya diterkam. Coba orang yang seperti itu berani gak ketika ke hutan, kemudian ada singa mengatakan, yang membunuh saya, yang mematikan saya itu bukan singa, tapi Allah. Tenang saja, lalu disamperin. Berani? Gak berani. Tuh ada colokan listrik tuh, ya, colok sok. Dengan mengatakan yang mematikan saya mah bukan setrum. Tapi apa? Allah Azza wa Jalla. Berani enggak? Enggak. Nah, seperti takutnya kita atau larinya kita dari singa, maka kita pun harus lari jauh menghindar dari wabah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, firra minal majdum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari wabah taun saat itu. Seperti larinya kamu dari singa. Ya. Nah bayangkan sering saya ungkap, kalau di masjid ada singa, lapar, dikerem. Berani gak kita masuk ke masjid itu untuk sholat, untuk ngaji, untuk Jumatan? Gak berani. Ya. Nah, virus corona sama mematikan seperti singa. Hanya tidak terlihat. Kalau singa mah agak mending terlihat, bisa dilawan, colok matanya gitu ya. Kalau virus mah gak bisa. Nah, salah satu jalan dihindari. Ya. Tetap sholat di rumah, bukan berarti sholat libur. Alhamdulillah karena corona sholat libur. Enggak, sholat tetap wajib di rumah. Nah ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan nas ayat dan hadis. Ayat di antara walatulku bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Hadis tadi menyatakan firra minal mazdum, firaraka minal asad. Lari kamu dari wabah sebagaimana larinya kamu dari singa. Para ulama memberi masukan, kemudian para aparat pemerintah menegaskan, jangan ke masjid. Terus ada pasalnya. Polisi sudah mensosialisasikan. Siapa yang tidak menuruti ini bisa dipidanakan 1 tahun. Itu bukan karena anti agama polisi atau pemerintah. Tapi dalam rangka apa? Mencegah. Jangan sampai orang banyak tertular. 1 tertular, sekeluarga nanti kena semuanya. Ya, karena penularan wabah corona ini amat sangat mudah hanya dengan sentuhan. Gitu ya. Maka taatlah kamu kepada ulama dan pemerintah dalam hal ini. Maka kalau ada umpan anjuran tutup, lockdown tuh, ya udah tutup. Kita sholat di rumah. Pahalanya gimana? Pahalanya tetap utuh sama seperti apabila kita sholat di masjid, karena ada uzur. Bagi yang terbiasa ke masjid. Bagi yang tidak pernah ke masjid, mas sholatnya selalu di rumah, ya tetap saja itu mah pahalanya 1. Tapi yang biasa ke masjid dapat 27 derajat itu ya. Maka ketika ada wabah, sholat di rumah tetap dapat 27 derajat. Jadi walaupun masjid-masjid buka, ada jumatan, ada kajian, ada sholat jamaah, jangan. Karena apa? Karena pertama bahayanya. Nanti tertular 1. Ya. Kedua, taat kepada ulama dan pemerintah dalam hal ini. Orang sudah, para perawat, para dokter, para aparat sudah capek melarang kesini, kesana kemari. Ini masih tetap. Ya, adapun azan, tetap azan kumandangkan di mana? Di masjid, sebagai pemberitahuan datangnya waktu sholat dengan merubah lafad hayya 'alas sholat dan hayya 'alal falah dirubah menjadi sholu fi rihalikum atau sholu fi buyutikum, atau boleh azan seperti biasa tapi di akhirnya setelah hayya 'alal falah kita kumandangan sholu fi rihalikum atau sholu fi buyutikum, lalu takbir Allahu akbar Allahu akbar, lalu la ilaha illallah. Boleh, dan semua riwayatnya ada tentang hal itu, ya. Jadi Pak Yahya tadi, walaupun masjid masih buka, membuka sholat berjamaah atau bahkan sholat Jumat atau kajian, jangan hadir di sana. Pertama, taat ke ulama, taat ke pemerintah. Yang kedua, dalam rangka mengamalkan ayat wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jangan sampai ada orang kan yang suka pindah-pindah ke masjid-masjid dan ada corona secara bergurau dengan nada yang takabur menyatakan mana corona, yuk kita datangi, di mana pasti dia kabur kan gitu ya. Akhirnya mereka mengadakan pertemuan di masjid-masjid, kena tuh di karantina ya. Sebagian yang tidak terdeteksi pulang ke rumahnya membawa virus, cucunya kena, anaknya kena, semuanya kena. Karena apa? Karena memang mereka tidak mentaati Al-Quran, As-Sunnah yang dianjurkan oleh para, yang disosialisasikan oleh para ulama dan ditegaskan oleh para penguasa. Ya, jadi tetaplah kita sholat di rumah, lockdown sampai wabah ini berlalu. Ya, insya Allah wabah ini tidak akan selamanya. Begitu masuk musim panas, insya Allah Allah akan angkat ini wabah dari kehidupan kita. Sabar ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada telepon lagi. Pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat. Ini. Lepas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Dudung, silakan pakai bahasa Indonesia ya. Sebentar Pak Dudung, ngahyung, Pak Dudung, sebentar ngahyung, kecilkan dulu suara radionya. Kalau ada keterangan, mohon dijelaskan pelayan-pelayan di surga itu apakah berasal dari manusia atau Allah menciptakan makhluk baru khusus atau spesial untuk pelayan. Ustaz. Dan juga apakah pelayan-pelayan yang diciptakan Allah itu pria atau wanita? Itu saya dapat disimak yang dimaksud. Iya, dapat. Atur sewu nuwun. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dudung ya. Halo. Masih kedengaran suaranya? Bisa mati oh enggak? Pak Dudung di Cibeber Cimahi barokallahu fiik bertanya tentang pelayan-pelayan surga. Apakah mereka itu manusia yang pernah hidup di dunia ataukah tidak? Jawabannya tidak. Mereka bukan manusia yang pernah hidup di dunia, bukan. Demikian juga bidadari, ya. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an menyatakan yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Itu dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Waqiah ayat 17 dan 18. Juga dalam surah Al-Insan ayat 19 wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jadi wildan ini atau pelayan surga ini disebut dengan sebutan mukhalladun, abadi. Siapa mereka? Mereka itu adalah makhluk yang sengaja Allah ciptakan di surga. Apakah sudah ada sekarang? Sudah. Bidadari surga sudah ada sekarang? Sudah. Dari mana tahu bahwa bidadari dan pelayan-pelayan itu sudah ada? Ya dari nas hadis. Kata Nabi SAW, la tu'dhil mar'atu fid la tu'dhil mar'atu zaujatahu la turdhi la tu'dhil mar'atu zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu fil akhirah minal huril 'ain. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya. Ada istri durhaka kepada suaminya, sikapnya, ucapannya membuat si suami sumpek, membuat si suami marah, membuat si suami itu tidak nyaman, menyakiti, tersinggung. Kecuali istri dari suami itu yang ada di akhirat, di surga, berupa bidadari surga, akan berkata, la tu'dhihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia, wahai, semoga Allah memerangimu. Jadi bidadari surga ini, calon istri dari suami ini, bidadari surga itu memantau terus. Marah nih kepada istrinya di dunia. Jangan kamu sakiti dia. Semoga Allah memerangimu. Sungguhnya dia hanya sementara berada di sampingmu, sebentar lagi dia akan datang menghampiriku. Itu kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Oleh karena itulah, maka bidadari surga sudah ada, wildan sudah ada. Mereka adalah orang-orang yang belum pernah hidup di dunia, tapi diciptakan di akhirat. Ya. Nah, adapun orang yang pernah hidup di dunia, kalau ke surga, dia yang akan menjadi orang yang dilayani. Tidak benar ada anggapan bahwa pelayan-pelayan surga itu adalah orang yang ketika kecil belum baligh mati. Enggak. Orang yang ketika kecil belum baligh mati, dia mereka ahli surga dan akan dilayani oleh wildan, bukan menjadi pelayan, ya enggak? Jadi semua manusia yang pernah hidup di dunia lalu ke surga karena amal solehnya, karena ibadahnya, mereka berhak untuk dibahagiakan. Salah satunya dilayani oleh para wildan atau pelayan-pelayan ahli surga yang dijelaskan dalam ayat. Nanti rincian lebih detailnya Pak Dudung akan kita jelaskan ketika kita membahas pelayan-pelayan dan bidadari-bidadari surga ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Syukran Ustaz atas jawabannya. Nampaknya ada penelpon lagi, kita angkat. Silakan. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Halo. Ya. Yep. Ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husain nih. Pak Husain. Ustaz. Ya. Ini kan kalau orang meninggal itu kalau orang Islam semua pasti masuk surga. kecurigaan. Iya. Awal akhir, ini bagaimana nanti kalau itu di akhirat nanti keluarga itu bisa bertemu di dalam surga itu semuanya? Jangan kesini Pak, nelfonnya Pak. Begini Pak, kalau ini kan orang, semua orang Islam itu nanti di akhirat itu bakal masuk surga semua, saya beriman. Iya. Nah itu, apakah nanti kita di akhirat itu, di surga itu bisa bertemu kembali, Ustaz? Iya. Ya, cukup. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Pak Husen. Di Selacau ya. Biasanya Pak Husen itu selalu rajin hadir di kajian. Sekarang karena online jadi di rumah menyimak. Apakah kalau keluarga semuanya masuk surga akan berjumpa, bertemu dan berkumpul? Ya iyalah, tidak ada kebahagiaan di dunia melebihi kebahagiaan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan senang, sehat dan bahagia. Ada istri, ada anak-anak, ada cucu, ada menantu, wah ngumpul semua dalam keadaan riang gembira, sudah itu mah ya. Tidak ada bandingannya gitu ya. Betul. Jadi nanti mereka akan berkumpul semuanya berdasarkan nas ayat dan hadis yang sahih tentang hal ini. Di antara ayat-ayat tersebut adalah pertama dalam surah Al-Hijr 47, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kami cabut rasa dengki dalam hati-hati ahli surga. Mereka di dalam surga seluruhnya bersaudara, berkumpul di atas dipan-dipan mewah sambil berhadap-hadapan dengan sesama mereka. Dengan jangankan dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat saja, dengan kawan-kawan saja, mereka itu berkumpul mutaqabilin dan saling berhadap-hadapan. Bercengkrama, bersendagurau dengan riang gembira. Kadang-kadang mereka itu ngobrol di surga. Sebagaimana diterangkan dalam surah At-Tur ayat yang ke-25. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّ مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Kata Allah, maka berhadap-hadapanlah para ahli surga satu sama lain sambil saling bertanya. Qalu, sebagian mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Dulu kami ketika di dunia, kami sekeluarga berada dalam ketakutan kepada Allah. Jadi ibadah. Famanallahu alaina. Lalu Allah memberikan anugerah karunia kepada kami. Wa waqona azab as-samum. Dan menyelamatkan kami dari azab neraka as-samum. Inna kunna min qablu nad'uh. Dulu kami ketika di dunia sekeluarga beribadah kepada Allah. Innahu huwal barur rahim. Sungguhnya Allah itu maha baik dan maha rahim. Dalam surah As-Saffat ayat 50 sampai ayat 61 Allah pun berfirman, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَأَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ. Kata Allah, para ahli surga, sebagian dari mereka berhadap-hadapan dengan sebagian yang lain sambil saling bertanya, saling berkata. Berkata salah seorang di antara mereka, dulu ketika di dunia saya punya sahabat. sahabat ini pernah mempengaruhi saya lah kepada keburukan. Dia berkata, apakah kamu percaya nih dengan ayat ini? Apakah ketika kita mati dan kita jadi tanah dan tulang, apakah kita ini akan dibangkitkan? Lalu Allah menyatakan, hal antum muttaliun, kamu mau enggak melihat nasib sahabat kamu dulu? Dijawab iya. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Diperlihatkanlah nasib sahabatnya tersebut. Ternyata sahabatnya itu berada di neraka jahim. Orang ini berkata, tallahi in kidta laturdin walau la ni'matur rabbi lakuntu minal muhdharin. Demi Allah, kamu hampir saja menyesatkan aku tuh. Seandainya bukan karena nikmat Allah, pasti aku pun termasuk orang yang celaka. Jadi ayat-ayat banyak menjelaskan, jangankan dengan keluarga, ya, tapi bahkan dengan apa? Dengan kawan-kawan, dengan sahabat. Adapun khusus dengan keluarga, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salah satu ayatnya, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman, innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman dan diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami satukan mereka bersama dengan anak-anak turunannya. Walaupun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, sekalipun anaknya cucunya ibadahnya jauh lebih rendah dibanding ibadah orang tuanya, maka anak cucunya itu diangkat, dikatrol, disatukan pada level surga bagi orang tuanya. Ini yang dimaksud al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami ikutkan, ya. Dengan orang-orang beriman, anak-anak cucu mereka disatukan sama-sama di level surga yang sama. Demi apa? Demi kebahagiaan orang tua tersebut. Sebab kebahagiaan orang tua adalah ngumpul dengan anak cucu, dengan menantu, ya, dalam keadaan senang dan bahagia. Jadi, ya, keluarga semuanya insya Allah akan berkumpul bersama di surga yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surga beserta seluruh anak-anak dan cucu kita. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya, Husain. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan yang terakhir. Maaf penelpon, sudah cukup 3 orang. Dari YouTube yang datang dari Syed HI. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tanggapannya atas lagu yang sedang viral, Aisyah istri Rasulullah menyebutkan fisik Aisyah radhiyallahu anha sedetail itu. Gimana lagunya? Apa lagunya? Gimana? Saya enggak tahu ada lagu yang viral tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ada musiknya atau hanya ada, syair? Ada musiknya. Ya. Pertama, ya. Ini su'ul adab terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang mengharamkan musik dan nyanyian yang meriwayatkannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini begini begini, ya. Bagaimana mungkin hadis yang diriwayatkan dari Aisyah tentang haramnya musik, kemudian ada orang yang sengaja membuat lagu tentang Aisyah? Kalau Aisyah, seandainya Aisyah masih di saya, beliau akan murka, akan marah kepada orang itu. Oleh karena itulah, maka sesuatu yang Allah haramkan secara qat'i dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, mustahil menjadi sumber kebaikan. Ya, Allah berfirman, wa minan nasi mayashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual atau membeli lahwal hadith. Lahwal hadith ini apa? Nyanyian, musik dan nyanyian. Liyudhilla an sabila, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wa yattakhidhahu huzwa, dan mengambil itu sebagai sendaan, sebagai candaan. Ya, huzwa. Itu sekedar hiburan. Allah Azza wa Jalla secara tegas menyatakan itu adalah haram. Dalam surah Luqman tadi, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertegas dalam hadis. Kalau ada orang apalagi berlevel ustaz menyatakan itu halal kok asal syairnya aja benar gitu, apalagi syairnya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mustahil sesuatu yang Allah haramkan bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu breng musik berbunyi, wah itu setan. Itu luar biasa anunya, ya, sumringahnya, senangnya, sukanya, ya. Lalu itu dia jadikan alat ibadah. Sesuatu yang Allah haramkan mustahil jadi alat ibadah, ya. Kalau ada yang menghalalkan, jangan dibantah, cukup dengan mengatakan shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarkah Rasul sallallahu, benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kelak di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan musik dan nyanyian. Ini contohnya kamu gitu aja. Tak perlu dibantah. Oh iya benar ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa di kalangan umatku nanti akan ada yang menghalalkan khamr ya, ada yang menghalalkan perzinahan, bahkan menyebut apa khamr dengan apa namanya, dengan istilah yang lain, dan akan menghalalkan musik dan nyanyian. Betul tuh. Tidak hanya menghalalkan, bahkan menganggap bagus. Menjadikan musik dan nyanyian sebagai alat dakwah, alat ibadah, ya. Dan itu, ni musik dan nyanyian dipakai alat ibadah itu merupakan tata cara ibadah agama lain. Agama Nasrani, salah satu bentuk ibadahnya nyanyi. Coba mereka kebaktian di mana? Di gereja. Ada khutbahnya, ada juga apanya? Nyanyiannya, kur gitu. Ada nyanyian, karena nyanyian ibadah mereka. Lalu kita adopsi. Seolah-olah Islam itu tidak memiliki cara ibadah yang pas. Ah, kita adopsi saja dari cara ibadah agama lain. Klop di hati. Ya, hati yang kayak gimana dulu yang klop. Tanya. Adapun hati yang dipenuhi iman secara benar tidak akan klop dengan nyanyian atau musik manapun. Ya, maka segeralah bertobat dan hindari tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.